Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى، الله سبحانه وتعالى برفرمن: يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم رسولنا يبين لكم. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir, faqad ja'akum bashirun wa nadhir, wallahu ala kulli shay'in qadir. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan kita sampai ayat yang ke-19, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil para ahli kitab Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada rasul yang terakhir, penutup para anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah katakan, ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Wahai ahlal kitab, telah datang kepada kalian seorang rasul. Yani rasul kami, kata Allah. Utusan yang kami utus. Yang yubayyinu lakum. Yang dia menjelaskan kepada kalian penjelasan-penjelasan agama di masa fatratin minar rusul, di masa kekosongan para rasul. Ala fatratin minar rusul, antaqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir, agar tidak ada alasan, tidak bisa kalian berkata enggak ada yang beri peringatan. Ma ja'ana, enggak ada yang datang. La bashir, tidak ada pula nadir. Enggak ada bashir, enggak ada nadir. Bashir, pemberi kabar gembira. Nadir, pemberi peringatan. Mengapa? Karena fatrah minar rusuli, kekosongan dari para rasul. Setelah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, kedua-duanya anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ismail dan Ishaq, barakallahu fiikum. Adapun dari Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian Yusuf, kemudian sampai Nabi Musa, Nabi Isa, fatrah. Fatrah kosong. Baik. Sedangkan dari Nabi Ismail, tidak ada Nabi sampai masa fatrah ini. Maka dari sini, dari Nabi Isa alaihi salam sampai zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fatrah minar rusul, kekosongan dari para rasul. Apa yang terjadi ketika sekian lama tidak ada pemberi peringatan? Tidak ada basyir, tidak ada nadir. Yang terjadi adalah turunnya semangat untuk beragama. Mulai hati mereka menjadi keras. Apa kata Allah? Tsumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijab. Fa tala alaihimul amad fa qasat qulubuhum. Wa katsirun minhum fasiqun. Tala, ini panjang fatrah ini. Tala, panjang. Tala alaihimul amad, berpanjang waktu kosong, enggak ada yang memberi peringatan, enggak ada yang memberi kabar gembira, maka saat itulah qasat qulubuhum, keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Maka saat itulah memang saat yang tepat Allah utus seorang rasul untuk semuanya, untuk mereka turunan Bani Israel dan untuk mereka dari turunan Bani Ismail. Turunan Bani Israel dan turunan Bani Ismail sekaligus Allah utus seorang rasul untuk semuanya. Untuk semuanya. Maka di antara ayat yang diturunkan kepada rasul tersebut, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kami, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menjelaskan kepada kalian agama di masa kekosongan nabi, agar jangan kalian beralasan. Ketika kefasikan mereka dituntut, ketika kerasnya hati mereka dituntut, ketika kejahatan mereka merubah agama dituntut oleh Allah, mereka akan beralasan, ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak datang kepada kami basyir wala nadhir, tidak datang kepada kami pemberi peringatan, enggak datang kepada kami pemberi kabar gembira, tidak datang kepada kami rasul. Alasan itu sudah tidak lagi bisa dipakai. Alasan tersebut tertolak ketika sudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas. Yad'u tabaraka wa ta'ala ahlal kitabi bisababi ma manna alaihim min kitabih. Allah mengajak subhanahu wa ta'ala ahlal kitab dengan sebab apa yang Allah berikan pada mereka dari kitabnya. Allah ajak mereka an yu'minu bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah ajak mereka untuk beriman kepada nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. وَيَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَلَى حِينِ فَطْرَةٍ, dan agar mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Kapan? حِين, عَلَى حِين فَطْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ, di waktu kekosongan rasul. وَشِدَّتْ حَاجَاتٍ إِلَيْهِ, di waktu mereka sangat butuh-butuhnya, di saat mereka sangat berhajat kepadanya, kepada rasul. Wa hadza mimma yad'u ila al-iman bihi, dan ini adalah ajakan untuk beriman kepadanya. Wa annahu yubayyin lahum jami'al matalib, dan bahwasanya rasul ini menerangkan kepada mereka semua perintah-perintah Allah, menjelaskan kembali matalib al-ilahiyah, perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ahkam al-syari'iyah, hukum-hukum yang syar'i. Karena setelah tala alaihimul amad, ketika sudah berpanjang waktu kosong, gak ada rasul, gak ada pemberi peringatan, maka hati mereka jadi keras. Dan perintah-perintah Allah terlupakan. Syariat Allah sudah diabaikan. Maka Rasul ini yang diutus terakhir ini menjelaskan kembali agama mereka sendiri. Karena semua agama berisi tauhid. Maka diingatkan kembali beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Terima syariat ini, jangan dirubah, jangan diganti, jangan tambah, jangan dikurangi. Tinggalkan perbuatan kalian. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Wa qad qata'a Allahu bidzalika hujjatahum. Dengan ini hujjah mereka terputus. Alasan mereka sudah tidak ada. Kalau enggak diutus Rasul, mereka bisa beralasan. Enggak ada yang beritahu saya. Enggak ada yang beritahu kami. Kami hanya dengar dari pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama yang sudah rusak semua. Ya kami ikut rusak. Akan beralasan begitu. Akan beralasan apa? Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Enggak datang pada kami yang menegur kami. Enggak datang kepada kami yang memperingatkan kami. Enggak datang kepada kami yang menerangkan kembali perintah-perintah Allah kepada kami. Masa kami disalahkan? Kami cuma ngikut orang-orang yang sebelum kami. Akan beralasan seperti itu kalau tidak diutus Rasul. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, agar kalian jangan berkata enggak datang kepada kami pemberi peringatan. Ini qata'a bidzalika hujjatahum. Allah tumbangkan alasan mereka. Enggak ada alasan lagi. Sekarang ada Rasul. Allah utus menjelaskan kepada kalian apa yang kalian lupakan. Menjelaskan kepada kalian apa yang kalian tinggalkan. Menjelaskan kepada kalian perintah-perintah Allah yang kalian sudah abaikan. Taib. Jangan berkata ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Jangan berkata enggak datang kepada kami pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira yang dimaksud adalah yubasyir bisawab. Al-ajil wal-ajil. Basyir, pemberi kabar gembira, maknanya adalah memberikan kabar gembira dengan pahala. Yang ajil dan ajil. Yang disegerakan sekarang di dunia. Dan yang ditunda nanti di akhirat. Diberitakan kalian akan begini, kalian akan begini, kalian akan begini. Ini pemberi kabar gembira. Kalau mau kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil a'malil mujibati lidhalik. Dan juga dijelaskan amalan-amalan yang mengharuskan yang demikian. Yang menyebabkan dia mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Wa sifatil amilina biha, dijelaskan pula sifat-sifatnya. Orang yang beramal dengan amal apa, orang yang sifatnya seperti apa, yang akan mendapatkan thawab dunia wa thawab akhirah. Orang yang seperti apa, orang yang amalannya bagaimana, yang akan mendapatkan thawab ajil wal ajil. Dijelaskan oleh Rasul ini. Sekarang yang kedua, nadhir. Memperingatkan apa? Yundiru bil iqab. Memperingatkan dengan balasan. Yang ajil dan yang ajil. Yang disegerakan di dunia dan yang ditunda nanti di akhirat. Yani azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, dengan air bah banjir ditenggelamkan, dengan sebab dosa mereka dihujani dengan hujan batu dan sebagainya, itu azabul dunia. Wa azabul akhirah an-nar. Naran talamma. Neraka yang menyala-nyala apinya. Ini peringatan. Dan diperingatkan pula amalan-amalan apa yang menyebabkan seorang diazab di dunia dan diazab di akhirat. Bil a'mal al-mujibah lidhalik. Menjelaskan pula amalan-amalan yang mengharuskan orang tersebut mendapatkan balasan di dunia dan balasan azab di akhirat. Wasifatil amilina biha. Dan juga menjelaskan sifat orang-orang yang mengamalkan amalan tadi yang layak untuk dimasukkan ke dalam azab. Apakah azab dunia atau azab akhirat atau kedua-duanya. Ini bashir wa nadhir. Memberikan kabar gembira dengan pahala yang besar, balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Dan memperingatkan dari azab yang mengerikan, azab dunia dan azab akhirat. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Ini bashir wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Ay in qadatil asya'u taw'an wa iz'anan liqudratihi. Terikatnya segala sesuatu apakah dengan sukarela ataupun dengan ketundukan, semuanya karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha bisa melakukan apapun sekehendaknya. Fala yasta'si 'alaihi syai'un minha, maka enggak mungkin akan ada yang menentang, enggak mungkin akan ada yang menyelisihi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min qudratihi, dan di antara kekuasaan Allah, di antara kudrahnya Allah, Allah mengutus rasul-rasul. Maha bisa Allah, mudah baginya. Allah maha kuasa untuk mengutus rasul demi rasul. Wa anzala al-kutub, dan menurunkan kitab demi kitab. Wa annahu yuthibu man ata'ahum wa yu'aqib man 'asahum. Dan Allah maha kuasa, maha bisa untuk memberikan pahala bagi siapa-siapa yang mentaatinya dan mengiqab, membalas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ini makna wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya, ayat yang ke-20 dan 21 dan 22 dan 23 dan 24 dan 25 dan 26. Agak panjang ayatnya. Kita masuk sedikit saja. Kelanjutannya insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa id qala Musa liqaumihi, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fiikum anbiya waj'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai kaumku, udhkuru ni'mat Allahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para anbiya, para rasul, waja'alakum mulukan, dan menjadikan kalian raja-raja, penguasa-penguasa. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin, dan datangkan untuk kalian, diberikan untuk kalian apa yang tidak pernah diberikan pada yang lainnya seluruh alam. Ikhwani fillah na'azukumullah, Nabi Musa alaihi salam menyuruh kaumnya Bani Israel untuk mengingat sebuah nikmat, atau untuk mengingat sekian banyak nikmat, bukan satu. Udhkuru ni'matallahi alaikum ya Bani Israel. Apa diantaranya? Ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para rasul. Berapa rasul dari kalangan Arab? Satu. Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Berapa nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan Bani Israel? Tak terhitung jumlahnya. Minhum man qasasnahum 'alaik wa minhum lam naqsushum 'alaik. Pernah dengar Nabi Daniel? Pernah dengar nabi yang dijuluki dengan nama-nama yang hampir kita enggak pernah dengar? Itu di Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya dan rasulnya Nabi Musa alaihi salam, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fiikum anbiya." Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah jadikan di tengah-tengah kalian Bani Israel para nabi, para rasul. Satu. Dan juga ja'alakum mulukan, dan dijadikan kalian raja-raja. Siapa? Nabi dan sekaligus raja. Naam. Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Nabi Daud. Siapa lagi? Sekian banyak raja-raja, penguasa-penguasa, termasuk Nabi Yusuf yang akhirnya juga jadi penguasa. Itu dari kalangan kalian, wahai Bani Israel. Ingat itu dan syukurilah kenikmatan itu. Kalian diberi apa yang tidak diberikan pada kaum-kaum lain. Bangsa Arab berapa yang jadi rasul? Yang lain juga demikian, berapa yang jadi rasul? Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah ke negeri yang suci itu. Mulai masuk kisah. Kisahnya panjang. Yaitu kisah ketika Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk ke negeri yang suci. Ternyata mereka penakut, pengecut, mengatakan, "Inna fiha qauman jabbarin." Di dalamnya ada kaum yang gagah perkasa, jabbarin, kuat, hebat, besar, dan seterusnya. Kita akan kalah, kita akan dibantai di sana. Kata Musa alaihi salam, "Masuklah. Niscaya kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jawab Bani Israel, "La. Inna lan nadkhulaha abada." Tidak, kami enggak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya. Adakah umat yang sekurang ajar ini kepada nabinya? Sudah diberi nikmat sekian banyaknya, bimbingan hidayah dari para rasul. Ternyata ketika disampaikan satu perintah, jawabannya penentangan. Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami enggak mau. Itu Bani Israel. Kita lanjutkan ayat tadi. Karena di dalamnya ada kisah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasat allati kataballahu lakum. Masuklah ke negeri yang suci yang telah Allah tuliskan untuk kalian. Wala tartaddu, jangan kalian berpaling. Ya, ini berpaling ala adbarikum. Fatanqalibu khasirin, niscaya kalian akan merugi. Apa jawaban mereka, Bani Israel? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada kaum yang begini, begini, begini. Yani syadidul quwwah wasyaja'ah. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami enggak akan memasukinya. Hatta yakhruju minha, kecuali kalau mereka keluar, kami akan masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar dari negeri itu baru kami mau masuk. Apa istilah sekarang orang-orang seperti ini? Manja. Iya kan? Ayo masuk, mau ada itu keluar dulu, saya baru mau masuk. Rewel. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. Berkatalah dua orang yang berani kepada kaumnya, munadina lahum, memperingatkan mereka untuk semangat berperang melawat musuh-musuh mereka. An'ama Allahu 'alaihim bitawfiq, yang Allah berikan kenikmatan atas mereka dengan taufik. Apa kata dua orang tadi? Udkhulu alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Masuklah kalian ke pintu itu, niscaya kalau kalian masuk, kalian menang. Siapa dua orang tadi? Qila, dikatakan dua orang tadi adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, yang Allah berikan kenikmatan taufik kepadanya. Ternyata jawaban mereka lebih kurang ajar lagi. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kami enggak akan memasukinya selama-lamanya. Kalimat lan menunjukkan tidak akan memasukinya selama-lamanya. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Inna qa'idun, kami nunggu di sini, kami duduk di sini. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat berbeda sekali dengan jawaban para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Di depan ada musuh yang besar, yang jumlahnya 3 kali lipat kalian. Perang Badar itu awalnya hanya ingin mencegah pasukan dagang. Hartanya banyak, orangnya sedikit. Ternyata qadarullah wa masya'a fa'al, Allah takdirkan lain. Mereka mendengar berita kaum muslimin akan menyerang, mereka berputar, mereka memberitahu orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, maka keluarlah pasukan 1,000 orang yang di dalamnya banyak pasukan, banyak senjata, sedikit harta. Sebaliknya yang tadi. Tadi hartanya banyak, orangnya sedikit, senjatanya sedikit. Kalau sekarang berubah, ternyata yang dihadapi jumlahnya besar, senjatanya lengkap. Bagaimana pendapat kalian? Rasulullah SAW ingin tahu apa pendapat mereka. Maka barakallahu fikum, jawaban mereka berbeda dengan jawaban Bani Israel. Berbeda dengan jawaban Bani Israel. Ya Rasulullah, inna la naqulu mithla ma qala Bani Israel. Ya Rasulullah, kami enggak akan berkata seperti ucapan Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami enggak akan berkata begitu. Kami enggak akan berkata, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua, kami duduk di sini. Kami akan berkata, pergilah engkau dengan Rabbmu wa nahnu ma'ak, dan kami bersamamu. Apakah engkau menaiki gunung atau menuruni lembah atau menyeberangi lautan, kami akan bersamamu. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Farriq baina haula'i wa haula'i. Ini jawaban orang-orang mukmin. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, lamman tannallahu ala Musa wa qaumihi binajatihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian-pemberiannya, imtanna maknanya adalah mengungkit pemberian. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, tidak boleh mengungkit pemberian. Kami sudah kasih dulu begini, pernah kasih dulu begini, enggak boleh. Itu sifat jelek. Tetapi bagi Allah pantas, karena Allah yang memberi dan Allah yang harus disyukuri. Sedangkan kita bukan yang menakdirkan, maka jangan sombong. Tapi Allah berhak untuk sombong. Imtanna ala Musa wa qaumihi binajatihim min Fir'aun. Allah ungkit kenikmatan yang pernah diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya, yaitu keselamatan dari bangsa Fir'aun dan anak buahnya dan tentaranya. Wa qaumihi wa asrihim wa istib'adihim, diselamatkan Bani Israel dari perbudakan, diselamatkan dari tawanan-tawanan. Dhahabu qasidina li awtanihim wa masakinihim, mereka pergi bebas kembali ke negeri mereka, kembali ke tempat tinggal mereka. Di mana tempat tinggal mereka? Baitul Muqaddas, tempat yang suci. Wa ma hawalihi, Baitul Muqaddas adalah Baitul Maqdis, barakallahu fiikum. Wa qarabu sala Baitul Maqdis, ketika sudah mendekati negeri mereka Baitul Maqdis saat itu. Wa kana Allah qad farada 'alaihim jihad aduwwihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka jihad melawan musuh mereka yang ada di negeri yang suci tadi. Liyakhruju min diyarihim, untuk yukhrijuhum, untuk mengeluarkan mereka dari negeri tersebut. Fawa'adahum Musa alaihi salam, maka Musa pun menasihati mereka. Wa dzakkarahum liyaqdumu 'alal jihad, Nabi Musa memperingatkan mereka untuk berani berangkat berjihad melawan musuh-musuh mereka. Ingatlah nikmat Allah atas kalian sekian banyak. Ingatlah biqulubikum wa ansinatikum. Dzikr ada dua, dzikrul lisan wa dzikrul qulub. Dzikr ada dua. Dzikr lisan yakni di mulut mengucapkan kalimat-kalimat dzikir, subhanallah subhanallah subhanallah, mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah alladzi bi ni'matihi, itu bil lisan. Wa kadzalika dzikrul qulub, dzikrul qalbi, yang kedua dzikir dengan hati, meyakini kalau kita sudah banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzakaraha da' ila mahabbatihi ta'ala wa munashshit 'ala al-ibadah. Fa inna dzikraha, karena dengan mengingat kenikmatan Allah akan menjadi da'in ila mahabbatihi, akan menjadi pendorong untuk lebih cinta kepada Allah. Kalau sudah lebih cinta kepada Allah, akan lebih semangat. Munasyab. Lebih semangat. Alal ibadah. Untuk ibadah. Termasuk ibadah jihad fisabilillah. Ingatlah kenikmatan Allah atas kalian ketika dijadikan para rasul yang diutus kepada kalian. Yad'unakum ilal huda, yang mengajak kalian kepada petunjuk. Wa yuhadzirunakum minar rada, yang memperingatkan kalian dari rada, dari kejelekan-kejelekan. Wa yahuthunakum ala sa'adatikumul abadiyah, yang menganjurkan atas kalian dan membimbing kalian untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Yu'allimunakum ma lam takunu ta'lamun, yang mengajari kalian perkara-perkara yang kalian tadinya enggak tahu. Waja'alakum mulukan, dan kalian dijadikan sebagai raja-raja. Tamlikuna amrakum bihaitu annahu zala ankum isti'bad. Maknanya dijadikan raja-raja, kalian sudah tidak lagi sebagai budak. Tidak lagi sebagai budak, karena Bani Israel awal didakwahi oleh Musa dalam keadaan sedang dijajah, dalam keadaan sedang diperbudak oleh Fir'aun. Maka diajak kepada tauhid, diajak kepada syariat Allah, dan dibebaskan dari perbudakan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah itu menjadi mulukan, penguasa-penguasa. Ingatlah nikmat itu atas kalian. Fakuntum tamlikuna amrakum, kalian memiliki urusan kalian sendiri. Wa tatamakkanuna min iqamati dinikum, dan kalian bisa menegakkan agama kalian. Ingat itu kenikmatan Allah atas kalian. Maka syukurilah. Atakum minan ni'ami ad-dunyawiyah wad-diniyah ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah memberikan kepada Bani Israel kenikmatan agama dan kenikmatan dunia yang belum pernah diberikan pada seorang pun dari seluruh alam. Bainahum fi dzalika zaman khiratal khalqi. Karena Bani Israel ketika itu, ini catatan penting, ketika itu, karena ini kisah, kisah yang telah lalu, artinya di masa itu memang yang paling istimewa adalah Bani Israel. Siapa kaum yang diberi oleh Allah manna wa salwa? Bani Israel. Siapa yang Allah berikan jalan di lautan sehingga lautan terbelah, bukan satu jalan tapi 12 jalan? Untuk siapa itu laut dibelah? Untuk Bani Israel. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan air kepada mereka 12 mata air, masing-masing suku satu mata air? Hanya dengan perintah Allah kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Fanfajarat, maka memancarlah 12 mata air. Masing-masing dari suku mereka mendapatkan satu mata air. Adakah satu kaum yang dimanja seperti itu? Lam yu'ti ahadan minal alamin. Belum pernah ada satu kaum yang diberi seperti itu di masa itu, kecuali mereka. Tetapi setelah masa-masa berikutnya, setelah Bani Israel meninggalkan agamanya, setelah Bani Israel tidak lagi memegang perintah nabinya, apa yang terjadi? Allah rendahkan, Allah kalahkan, dibantai mereka oleh musuh-musuhnya. Dan kemudian mereka yatihun. Yatihun maknanya terlantar, tidak memiliki negara, tidak memiliki tanah untuk tinggal. Kesana diusir, kesini diusir, kesana diusir. Padahal dulunya diberi, silakan masuk. Kataballahu lakum, ini ardul muqaddasah, Allah catat untuk kalian, ambil. Tak mau. Inna lannadkhulaha, kami gak akan memasukinya selama-lamanya. Sekarang rengek-rengek minta masuk. Membunuh kaum muslimin di Gaza. Kok aneh? Dulu disuruh masuk gak mau. Menentang nabinya, menolak nabinya, bahkan berkata kurang ajar. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka Allah berikan pada yang lain. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Dikutuk oleh Allah dengan apa? Yatihuna fil ardi. Mereka terlantar di muka bumi, tidak memiliki tempat yang tetap, tidak memiliki negeri, tidak memiliki negara. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang wafat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW? Lalu beralasan seperti dalam ayat tersebut, maja'ana min nadhirin. Barakallahu fikum. Sebelum Nabi Muhammad diutus, maka yang berlaku adalah nabi-nabi sebelumnya. Kalau mereka tidak berpegang dengan agamanya, salah sendiri. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak memegang Taurat? Wahai Nasrani, mengapa tidak memegang Injil? Wahai Yahudi, mengapa tidak memegang agama kalian? Begitu. Ala baqaya, sisa-sisa dari agama yang mereka pegang. Akan dihisab ala gakum. Mereka akan dihisab dengan seperti itu, dengan agama sebelumnya. Karena barakallahu fikum, mereka masih ada sisa-sisa orang-orang yang saleh sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Siapa di antaranya? Warqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Yang ketika Khadijah melihat apa yang terjadi pada suaminya Nabi Muhammad SAW, dia bawa, ayo kita ke pamanku Warqah, karena dia tahu tentang agama-agama terdahulu. disampaikan. Ternyata dia punya sisa ilmu yang ada padanya. Dengan berkata, hadan namus. Ini adalah namus yang pernah datang pada Musa. Yang di Jibril. Namus malaikat. Yang pernah datang pada Musa. Berarti suamimu akan menjadi seorang rasul. Laukuntu jeda'an. Kata Waraqah, sungguh kalau saja aku masih muda. Dan masih kuat ketika engkau diusir oleh kaummu. Aku akan membelamu. Laukuntu jeda'an. Hina akhrajuka kaumuk. Rasulullah SAW heran. Karena kaumnya sangat menyayangi dia. Dan beliau sangat disukai di kaumnya. Maka beliau bertanya alaihi salatu wassalam, Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Qala, kata Waraqah, tidaklah ada orang yang membawa seperti yang kau bawa, kecuali dia akan diusir oleh kaumnya, akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini bukti kalau sisa-sisa agama terdahulu masih ada, walaupun sebagian besar sudah meninggalkannya, tetapi ada sisa-sisa agama. Maka yang akan dihisab, mengapa kalian tidak berpegang dengan sisa agama yang masih ada, dengan ayat-ayat yang masih ada pada kalian, dengan kitab-kitab yang masih ada pada kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.